dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya bab riya, dan dia juga termasuk syirik, walaupun syirik kecil. Ini juga termasuk syirik dalam bab ini. Jadi kemungkinan ini pengulangan, tapi kemungkinan ini sangat kecil kemungkinannya. Karena apa? Karena kecil kemungkinan pengarang kitab ini menjelaskan dua kali berturut-turut dalam dua bab yang berbeda untuk satu tema yang sama. Kemungkinan yang kedua, ayyakunal babu alladhi qablahu akhassa min hadzal bab wa hadza a'am wa hadza muhtamal. Kemungkinan kedua, kemungkinan bab yang dibahas sebelumnya, yaitu bab riya, lebih khusus daripada bab yang sekarang akan dibahas, dan bab sekarang ini lebih umum. Dikatakan bab riya lebih khusus karena itu spesifik berbicara tentang riya. Dan bab yang kita akan bahas lebih umum lagi daripada riya, bentuk-bentuk syiriknya lebih umum lagi. Ini kemungkinan kedua, dan kemungkinan kedua ini muhtamal. Kemungkinannya 50-50, mungkin benar, mungkin salah. Kemungkinan ketiga, ayyakuna hadzal babu naw'an mustaqillan 'anil babi alladhi qablahu wa hadza huwa adh-dhahir. Kemungkinan yang ketiga, bahwa bab yang akan kita bahas ini adalah satu bab yang berdiri sendiri, terpisah dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya riya, bab yang sekarang ini lain lagi. Dan inilah yang nampak, inilah yang zahir. Jadi berbeda antara bab sebelumnya dengan bab yang sekarang kita akan bahas. Kenapa? Li'annal insana fil babis sabiq ya'malu riya'an yuridu ayyumdaha fil ibadati fayuqalu huwal 'abid wala yuridu naf'al madi. Karena di dalam bab yang lalu tentang riya, seseorang beramal dengan amalan akhirat, tapi dia ingin dipuji di dalam ibadahnya dengan dikatakan dia ahli ibadah. Orang yang riya hanya menginginkan pujian, tidak menginginkan materi duniawi, tidak menginginkan uang dengan ibadah yang dilakukannya, atau jabatan, atau yang sejenisnya di antara materi-materi dunia. Dia sekedar ingin dipuji, itu riya. Dalam bab ini, la yuridu ayyumdaha bi ibadati wa la yuridu almira'ah bal ya'budullaha mukhlishan lahu walakinnahu yuridu syai'an minad dunya kalman wal martabah wassihah fin nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa ma asbaha dhalik fa huwa yuridu bi'amalihi naf'an fid dunya ghafilan an thawabil akhirah. Adapun dalam bab yang sekarang kita akan bahas, seseorang beribadah, dia tidak ingin dipuji dengan ibadahnya, tidak ingin populer dengan ibadahnya. Dia beribadah kepada Allah secara ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia menginginkan sesuatu dari dunia dengan ibadahnya tadi, baik dunia itu harta ataupun kedudukan ataupun kesehatan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, atau yang sejenis itu. Dia beramal dengan menginginkan ada manfaat dunia dari amalnya dan lalai dari pahala di akhirat. Contoh orang yang beramal dengan amalan akhirat tapi menginginkan keuntungan dunia. Umpamanya seseorang sebagai muadzin. Dia mau azan dalam rangka apa? Dalam rangka memperoleh gaji dari pekerjaannya sebagai muadzin. Atau dia haji. Untuk apa dia haji? Untuk memperoleh harta dari hajinya. Umpamanya dia mungkin saja sebagai pembimbing yang dibayar, yang apabila tidak dibayar dia tidak mau. Untuk membimbing jamaah hajinya atau yang sejenisnya. Itu contoh orang yang mengamalkan amalan akhirat tapi diniatkan untuk memperoleh harta dunia. Contoh orang yang ingin memperoleh kedudukan. Orang belajar ilmu syar'i, dia kuliah di Universitas Islam. Untuk apa? Untuk memperoleh gelar. Dengan gelar yang disandangnya dari universitas ternama, dia merasakan kebanggaan. Dia melihat orang begitu menghargai. Karena apa? Karena gelarnya. Orang begitu salut. Orang begitu memuliakannya. Kedudukan dia di hadapan manusia, masyarakat sekitarnya dianggap tinggi, mulia. Dan itu yang menjadi tujuan dia. Kenapa kamu umpamanya kuliah ke universitas ternama tersebut? Agar saya dapat gelar dari sana, agar orang-orang menghargai saya, menghormati dan memuliakan saya. Ini contoh orang yang mengamalkan amalan akhirat berupa thalabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, tapi tujuannya untuk memperoleh kedudukan. Contoh ketiga, orang beramal dengan amalan akhirat tapi niatnya untuk umpamanya menghilangkan penyakit dari dirinya. Seperti umpamanya seseorang saum. Saum itu amalan akhirat. Tapi dia meniatkan saum demi kesehatan. Atau saumnya dilakukan dalam rangka mengurangi berat badan. Kenapa kamu rajin amat saum? Habis gemuk sih. Biar agak kurusan dikit. Umpamanya. Kemudian agar tensinya turun, agar kadar kolesterolnya juga turun, agar racun-racun yang ada dalam dirinya juga ditawarkan dan yang sejenisnya. Maka kalau seseorang melakukan ibadah akhirat dalam rangka untuk meraih kesehatan, dalam rangka untuk meraih kemaslahatan fisiknya, maka itu termasuk orang yang mengamalkan amalan akhirat dengan niat dunia. Inilah beberapa contoh dari apa yang dijelaskan di dalam bab ini dan contoh-contoh lainnya sangat banyak. Lalu timbul pertanyaan, bila seseorang belajar ilmu syar'i, belajar Islam ke universitas Islam ternama di dalam negeri ataupun di luar negeri, dia menginginkan syahadah, ijazah. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempermudah dia dalam berdakwah. Tanpa ijazah, tanpa gelar, orang-orang gak akan dengar omongannya. Tanpa gelar, tanpa ijazah, Tidak ada satupun lembaga resmi yang akan menerima atau membaca tulisan ilmiah dia. Gelarnya sekedar wasilah, sekedar alat untuk melebarkan sayap dakwah. Apakah dibolehkan? Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Annahum yadkhuluna fi dzalik idza lam yuridu ghardan syar'iyyan." Misal man adzana liya'khudz ar-ratib wa man hajja liya'khudz al-mal fa naqulu lahum la taqsudu bidzalika al-martabah ad-dunyawiyyah bal ittakhadhu hadhihi ash-shahadah wasilatan lil amal fil huqul an-nafi'ah lil khalq li'anna al-a'mal fil waqtil hadir mabniyatun 'ala ash-shahadat وَالنَّاسُ لَا يَسْتَطِعُونَ الْوُصُولَ إِلَى مَنْفَعَةِ الْخَلَقِ إِلَّا بِهَذِي الْوَسِيلَةِ وَبِذَلِكَ تَكُونُ النِّيَّةُ سَلِيمَةً. Kalau orang meniatkan belajar ilmu syar'i, tidak diniatkan untuk maksud-maksud yang syar'i. Apapun amalannya, tidak hanya belajar ilmu syar'i, umpamai seseorang adzan. Kenapa adzan? Digaji. Kenapa dia mau pergi haji? Sebab ada keuntungan duniawi. Kita katakan, jangan kita meniatkan untuk itu. Tapi jadikan ijazah itu sebagai wasilah, alat untuk bekerja di halaqah-halaqah, di komunitas-komunitas ilmiah yang mereka hanya mau menerima ucapan, pendapat, pemaparan dari orang yang memiliki gelar tertentu dari universitas yang diakui. Karena orang-orang pada zaman sekarang pekerjaannya sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh ijazah yang dia apa? Yang dia miliki. Coba umpamanya seseorang alim, ulama, tapi dia memperdalam Islamnya itu tidak melalui jenjang pendidikan formal. Dia belajar dengan cara umpamanya mulazamah kepada para ulama di Timur Tengah. Tidak ada syahadah, tidak ada ijazah, tidak ada keterangan apapun. Tapi dia menguasai akidah. Dia menguasai mustalahul hadis. Dia menguasai bahasa Arab. Dia menguasai ulum syariah. Tapi tidak punya ijazah. Lalu melamar ke perguruan tinggi Islam untuk menjadi dosen pengajar. Diterima enggak? Enggak. Boleh melamar, tapi mana ijazahnya? Yang menunjukkan bahwa Anda berkeahlian di bidang ini, di bidang yang kami butuhkan. Tidak ada. Maka tidak akan diterima. Oleh karena itu kita meniatkan memperoleh ijazah dalam rangka itu. Dalam rangka bisa mengajarkan ilmu ini. Dalam rangka umpamanya bisa melebarkan sayap dakwah ke komunitas yang lebih luas lagi daripada kita, daripada di lingkungan kita. Berdasarkan hal itulah, maka bila seseorang meniatkan belajar secara formal untuk memperoleh ijazah dengan pertimbangan ijazah ini yang mempermudah kita untuk berdakwah dengan lebih lebar dan lebih luas lagi, maka niat seperti itu termasuk niat yang selamat insyaallah. Ini poin yang pertama. Kedua, anna man aradal ilma lidzatih قَدْ لَا يَجِدُهُ إِلَّا فِي الْكُلِيَّةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْتَبَةِ فَإِنَّهَا لَا تَهُمُّهُ. Kedua, yang juga bagus, yang juga dibolehkan, adalah orang yang ingin belajar ilmu secara murni. Tapi, ilmu itu tidak bisa dia raih kecuali harus memiliki ijazah di level sebelumnya. Seseorang ingin belajar umpamanya ke Universitas Islam yang diakui di Madinah kayak. di Mekah ke di Ummul Qura, di Riyadh umpamanya di Jamiah Ibnu Saud, atau di tempat-tempat lain. Tapi kita tidak memiliki ijazah SLA yang diakui, tidak memiliki ijazah Tsanawiyah yang diakui, atau di kita Aliyah yang diakui. Kita tidak punya. Bisa enggak kita melanjutkan jenjang pendidikan ke sana? Tidak bisa. Walaupun bekal ilmu yang kita miliki cukup. Bahasa Arab kita menguasai. Akidah kita sudah memiliki gambaran. Tauhid kita juga sudah memahami secara mendalam. Tinggal diperdalam lagi, yang lebih dalam lagi di sana. Tapi kita enggak punya ijazah. Tidak bisa kita melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi tanpa ijazah. Maka kita sekolah secara formal, secara resmi untuk memperoleh ijazah yang kita butuhkan demi melanjutkan belajar ulum syariah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini pun boleh. Ini pun bagus. Dan ini pun termasuk niat yang selamat. Bukan berbangga-bangga dengan ijazah tersebut. Kita umpamanya berupaya meraih ijazah S1 dengan nilai kelulusan mumtaz atau cum laude atau summa cum laude dalam rangka apa? Dalam rangka lebih mudah untuk mengikuti jenjang S2 selanjutnya. Kalau enggak cum laude, harus tes atau malah mungkin tidak diterima. Saingan sangat banyak. Kita berusaha agar summa cum laude, agar nilainya tertinggi dan memperoleh ijazah yang diakui untuk level S1. Dalam rangka apa? Dalam rangka melanjutkan ke level yang lebih tinggi, S2 sampai S3. Maka ini juga niat yang dibolehkan. Niat yang bagus. Ketiga, annal insan idza arada bi amalihi alhusnayain, husnad dunya wal akhirah, fala syai'a fi dzalik. Ketiga, ada orang mengamalkan amalan akhirat dan sekaligus menginginkan kedua-duanya. Akhirat ia ingin, dunia juga ingin. Fala syai'a 'alaihi fi dzalik. Dia tidak dosa dengan hal itu. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla pun sering di dalam ayat mendorong manusia untuk melakukan amalan akhirat dengan memberi dua jenis iming-iming. Iming-iming akhirat dan iming-iming dunia. Al-Qur'an banyak demikian, hadis juga lebih banyak lagi. Contoh umpamanya dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Solusi dari seluruh kesulitan hidup yang dia temui di dunia, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan dua jenis iming-iming dalam ayat ini kepada orang yang bertakwa. Iming-iming yang pertama adalah diberi solusi jalan keluar. Ini solusi atau iming-iming ini dunia apa akhirat? Dunia. Yang kedua, Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Ini dunia apa akhirat? Dunia juga. Allah mengiming-iming manusia dengan iming-iming dunia untuk memberi motivasi mereka untuk urusan agama, yaitu ketakwaan. Agar kamu takwa, bersemangat berusaha untuk menjadi orang bertakwa, Allah berikan iming-iming dunia. Wa may yattaqillah, siapa orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, meniatkan amalan akhirat untuk dua-duanya sekaligus, ya. Kita bertakwa yang kita aplikasikan dalam bentuk melakukan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, agar apa? Agar maslahatul akhirah kita peroleh. Ada dapat ampunan, dapat pahala, dapat rahmat, dapat keriduan Allah. Sekaligus juga karena ada iming-iming dunia dari Allah, kita menginginkan itu. Agar Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup kita. Agar Allah memberikan rizki kepada kita yang tidak disangka-sangka. Karena Allah mengiming-iming kita dengan itu. Maka ini dibolehkan. Fala syai'a alaihi fi dhalik, maka tidak ada dosa bagi dia dalam hal tersebut. Kalau ada orang yang menyanggah, fa in qila man arada bi amalihi dunya kaifa yuqalu annahu mukhlishun ma annahu arada al mal masalan. Kalau ada orang yang berkata, siapa orang yang beramal akhirat untuk mengejar dunia, bagaimana mungkin orang itu dikatakan ikhlas padahal dia menginginkan harta atau dunia? Kalau menginginkan dunia kok bisa disebut ikhlas? Fa'ujib, kata beliau, kita jawab, annahu akhlasal ibadah walam yurid bihal khalqa itlaqan falam yaqsud mira'atan nas wa madhahum bal qasada amran madiyan fa ikhlasuhu laysa kamilan li anna fi syirkan walakin laysa ka syirkir ya yuridu ayyamdaha bittaqarrubi ilallah wa hadha lam yurid madhan nas bal arada syai'an dani'an aqalla minar riya. Kita jawab, orang itu ikhlas dalam beribadah, dia tidak menginginkan meniatkan terhadap makhluk secara mutlak. Dia tidak meniatkan dipuji orang, disanjung orang. Dia hanya menginginkan sesuatu yang sifatnya materi. Keikhlasannya tidak sempurna. Karena di dalam perbuatannya ada unsur syirik, tapi tidak sama dengan syirik dalam bentuk riya yang ingin dipuji dengan taqarrub yang dia lakukan. Enggak. Orang itu tidak menginginkan pujian dunia, tapi menginginkan sesuatu lain yang lebih rendah, tapi kadar kerendahannya lebih ringan daripada riya. Fala mani'a ayyad wal insan fi salatihi wa yatlubu ayyarzuqahu Allahul mal walakin la yusalli min ajri hadha syai hadhihi martabah dani'ah. Tidak terlarang seseorang berdoa di dalam salat untuk meminta rizki agar Allah memberikan rizki kepada dia. Ada enggak doa minta rizki di dalam salat? Ada enggak doa minta keuntungan duniawi di dalam salat? Ada banyak. Rabbighfirli warhamni. Ada di antara warzuqni. Dan itu duniawi. Rabbighfirli itu untuk akhirat. Warhamni itu juga untuk akhirat. Wajburni itu untuk dunia. Di antaranya warzuqni dan juga wa'afini itu untuk dunia, kesehatan, rizki itu untuk dunia. Maka dibolehkan minta dunia di tengah-tengah sedang taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. di tengah-tengah sedang sujud kepada Allah Azza wa Jalla, di tengah-tengah sedang menunaikan ibadah untuk kepentingan akhirat, kita selipkan permintaan kepada Allah berupa kepentingan dunia. Tapi ada tapinya, jangan sampai melakukan sholat hanya dalam rangka itu. Kamu kok rajin amat sholatnya? Iya, agar di dalam sholat doa minta rizki saya lebih didengar daripada di luar sholat. Nah, jangan sampai seperti itu. Niatkan untuk akhirat, maka boleh selipkan kepentingan dunia di dalam sholat tersebut. Adapun menginginkan kebaikan atau keuntungan dunia dengan sebab-sebab atau ikhtiar murni duniawi, maka tidak ada masalah. Umpamanya menginginkan rizki harta dengan cara berjual beli, menginginkan harta untuk kepentingan dunia dengan cara-cara yang tidak bernilai ibadah kepada Allah seperti berjual beli, ya itu sesuatu yang tidak perlu diperbincangkan tentang boleh tidaknya. Tentu saja boleh. Karena apa? Tidak ada unsur ya di dalamnya. Ada enggak orang dagang? Kenapa kamu dagang? Biar dipuji orang. Enggak ada. Dagang bukanlah sebuah prestasi, tapi ikhtiar. Bahkan banyak orang pada zaman sekarang menganggap dagang itu pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kan gitu ya? Kalau pendidikannya tinggi gak akan dagang. Paling jadi tenaga ahli. Paling di kantoran, kan gitu ya? Rata-rata pedagang adalah orang-orang yang kurang beruntung dari segi di bidang akademis. Maka tidak ada kebanggaan dalam hal berprofesi sebagai pedagang. Tidak ada orang yang ingin dipuji dengan dagangnya. Maka dibolehkan mencari rizki dengan ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya duniawi. Yang kita bahas adalah mencari keuntungan dunia dengan melakukan amalan-amalan akhirat. Ada satu hal yang perlu diperhatikan. Sebagian orang banyak berbicara tentang faedah-faedah dari ibadah dengan faedah-faedah yang murni duniawi dan memotivasi orang untuk ibadah demi meraih keuntungan duniawi semata-mata. Contoh, ada orang yang menjelaskan tentang faedah-faedah sholat untuk kesehatan. Sholat itu olahraga. Sholat itu bisa membuat peredaran darah menjadi apa? Lancar. Sholat itu bisa menyebabkan otak kita encer dan cerdas. Karena ada unsur sujudnya. Ketika sujud, banyak darah yang mengalir ke otak. Banyak oksigen yang dibawa oleh darah yang dialirkan ke otak. Otak memperoleh konsumsi nutrisi yang dibutuhkan. Baik itu sari makanan, ataupun oksigen, atau yang lain-lainnya. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang sering sujud menjadi cerdas. Akibatnya orang yang sering sujud menjadi kuat hafalan, menjadi mudah memahami pelajaran. Kemudian karena gerakan-gerakan sholat yang nyunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ternyata memiliki faedah sama dengan faedah olahraga. Darah menjadi lancar, persendian juga menjadi kembali kepada tempat yang semestinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya orang tertarik untuk sholat. Agar apa? Agar sehat. Adapun iming-iming akhiratnya tidak pernah untuk digubris. Bahwa sholat yang khusyuk itu mengurangi dosa. Sholat yang khusyuk mengundang pahala, sholat yang khusyuk mengundang kecintaan Allah, dan seterusnya, itu tidak digubris. Kalau hanya itu, maka keliru, tidak boleh. Orang memotivasi manusia untuk saum, tapi motivasinya duniawi. Saum menyebabkan orang sehat. Saum itu menyebabkan asam lambung bisa terkurangi. Saum itu menyebabkan racun-racun dalam tubuh kita itu dibuang. Saum menyebabkan begini-begini, murni duniawi. Maka ini tidak boleh. Kecuali kalau terlebih dahulu kita menjelaskan fawaid diniyah dari ibadah-ibadah tadi. Fawaid diniyah itu faidah-faidah yang ditetapkan oleh agama kita untuk urusan akhirat kita. Salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa meraih ampunan Allah. Salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salat itu bisa mengundang keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Salat itu bisa mempertinggi derajat. Salat itu bisa menenangkan jiwa sehingga lebih dekat lagi kepada Allah. Itu faidah-faidah diniyah yang diterangkan oleh Al-Quran, yang diterangkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terangkan dulu itu sebagai sesuatu yang asal, sebagai sesuatu yang pokok, sebagai sesuatu yang terpenting dari faidah-faidah sholat. Baru setelah itu kita bahas hikmah dari sholat secara duniawi. Boleh. Jangan pure fokus murni duniawi, faidah ukhrawinya diabaikan dan tidak menjadi iming-iming bagi manusia. Demikian juga saum dan yang lain-lainnya. Maka kita tidak boleh untuk memfokuskan niat-niat ibadah untuk kepentingan-kepentingan dunia semata-mata. Kita sholat agar apa? Agar cerdas, memperbanyak sujud. Kita saum agar apa? Agar sehat, agar tidak terkena penyakit mah, agar tidak kegemukan, agar umpamanya kolesterol kita menurun. Makanya saya merajin saum daudna agar sehat. Maka tidak boleh kalau meniatkan ibadah-ibadah hanya untuk kepentingan dunia dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan akhirat. Adapun yang menjadi dalil tentang hal ini, pertama, Al-Quran Surah Hud ayat 15. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridul hayatad dunya." Siapa orang yang menginginkan kehidupan di dunia? Wazinataha, dan seluruh perhiasan dunia. Perhiasan dunia ini harta, anak-anak, wanita, ladang-ladang, ternak-ternak, dan al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan untuk perang, atau sekarang mungkin kendaraan-kendaraan yang bagus, yang mewah. Itu semua perhiasan dunia. Dan itu yang memiliki daya tarik yang kuat bagi seluruh manusia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 14, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal-banin wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fidda wal-khailil musawwamah wal-an'am wal-harath dzalika mata'ul hayatid dunya." Telah dihiasi bagi manusia kecintaan syahwat terhadap wanita, kepada anak-anak, kepada harta-harta berupa emas dan perak, terhadap kuda-kuda pilihan, terhadap ternak dan ladang-ladang. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Jadi yang dimaksud oleh firman Allah, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinata." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Maknanya, orang itu meniatkan amalnya untuk meraih kehidupan dunia dan kelezatan, kenikmatan, kemewahan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim. Nuwaffi disebutnya fi'il mudhari, yang jazm dengan tanda jazm dibuangnya huruf illat, karena nuwaffi adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu yang berhuruf illat di huruf terakhirnya. Waffa, yuwaffi. Waffa itu ada huruf illat iya. Tadinya waffaya, yuwaffiyu, tadinya begitu. Untuk nahnu nuwaffi ada iya. Tapi karena dia jazam, nuwaffi iyanya dibuang. Nuwaffi ilaihim. Kenapa dia jazam? Karena dia jawab dari syarat. Syaratnya mangkana yuridul hayata dunia. Syaratnya adalah menginginkan kehidupan dunia, meniatkan amal-amalnya untuk bisa berbahagia di dunia. Maka jawabnya, dan jawab mengandung makna akibat yang akan terjadi, yang akan Allah berikan kepada dia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Akan kami berikan kepada mereka. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Dalam kehidupan dunia ini. Kami berikan. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak akan dirugikan, dikurangi sedikit pun. Ya. Makna dari ayat ini. Berkata Syaluthain. Wal makna. Annahum yu'tawna ma yuriduna fid dunya. Wa min dhalika al kuffar. لا يسعون إلا للدنيا وزينتها ولذلك أجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. Makna ayat ini artinya mereka akan diberikan apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan dunia. Contoh yang nyata, orang yang hidupnya di dunia hanya untuk mengejar kesenangannya di dunia adalah orang kafir. Orang kafir tidak berharap sedikit pun untuk bahagia di akhirat. Karena mereka mungkin tidak meyakini adanya kehidupan akhirat. Mereka murni hidupnya untuk dunia. Menginginkan dunia dan kemewahannya. Mereka tidak mengikhtiarkan apapun kecuali untuk dunia dan kemewahannya. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan bagi mereka dalam kehidupan di dunia disegerakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat yang ke-20. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Nanti di akhirat Allah menyatakan, pada hari itu orang-orang kafir disodorkan kepada neraka. Sambil dikatakan, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan rizki-rizki baik kalian dalam kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian sudah bersenang-senang dengan harta itu ketika di dunia. Allah berikan. Karena memang tujuan mereka murni hanya untuk dunia. Tidak ada kepikiran ke akhirat. Karena mereka tidak meyakini adanya akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berziarah ke Nabi SAW, berkunjung, maka terlihat ya di pipi Nabi alaihi salatu wassalam, di rusuknya juga terlihat guratan-guratan bekas berbaringnya beliau di atas tikar yang kasar, alas yang kasar. Zaman sekarang mungkin alas itu sudah gak akan ada lagi. Saya selama ini sudah jarang sekali melihat tikar ya. Yang ada paling karpet. Tapi kalau dulu tikar-tikar dianyam, kita tidur di sana, begitu bangun tuh anyaman tikar itu apa? Nempel lah, berbekas di pipi kita. Kalau berbaring yang enggak pakai baju, maka menempel di kulit badan kita, ada bekas anyaman tikarnya. Itu yang teralami oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang manusia besar, pemimpin terbesar, Umar melihatnya sampai menangis. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis? Apa kata Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'im wa anta ala hadhil hal." Wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar, Kisra itu raja orang Persia, pemimpin negeri Persia. Dan Kaisar, Kaisar itu pemimpin kerajaan Romawi. Mereka hidup bergelimang kemewahan. Kasurnya juga empuk. Matak nginyod, kata orang Sunda. Bisa loncat-loncat sambil salto mungkin di sana. Tuh penguasa negara orang lain begitu mewah kehidupan. Sedangkan engkau dalam keadaan seperti ini. Pemimpin besar yang kelak umatnya menguasai Persia dan Romawi. Apa kata Nabi SAW? Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum. Merekalah orang-orang yang kebaikan-kebaikan bagi mereka disegerakan dalam kehidupan mereka di sini. Mereka punya kebaikan dalam kehidupan di dunia. Dan kebaikan mereka oleh Allah Azza wa Jalla dibalas di dunia dengan harta, dengan kekuasaan, dengan popularitas, dengan kesenangan dunia. Disegerakan. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kebaikannya tidak ada yang menandingi. Tapi tidak diberikan balasannya oleh Allah di dunia. Beliau tidak bergelimang harta yang melimpah. Bukan karena beliau tidak bisa. Kalau beliau mau, gunung emas itu bisa mengikuti beliau. Kata Rasul SAW kepada Aisyah, "Ya wahai Aisyah, kalau aku mau, aku bisa membuat gunung emas mengikuti aku." Karena Nabi SAW kan pernah disodori oleh malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu menyatakan, "Ya Muhammad, inna rabbaka arsalani ilaika." Wahai Muhammad, Allah mengutus aku kepada engkau. Untuk apa? Memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau an-nabiyun malikun atau abdun rasulu? Apakah kamu lebih memilih menjadi seorang nabi sekaligus raja, ataukah kamu lebih memilih seorang hamba sekaligus rasul? Nabi sekaligus raja. Raja jelas di dunia senang, di akhirat bahagia karena sebagai nabi. Ada enggak nabi sekaligus raja? Ada. Siapa? Sulaiman. Siapa lagi? Daud, Yusuf, dan mungkin ada yang lain. Nabi selesai ditawari, mau menjadi seorang nabi sekaligus raja ataukah hamba sekaligus rasul? Jibril ada di pinggiran. Mendengar itu Jibril berkata, "Tawaddu li rabbika ya Muhammad." Bertawadulah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Lalu beliau menyatakan, "Bal abdan wa rasul." Aku lebih memilih hamba sekaligus rasul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dalam hal makan. Tidak pernah terlelap nyenyak dalam hal tidur. Beliau selalu memperbanyak saum. Ketika datang ke salah satu istrinya, "Ada makanan enggak?" "Enggak ada. Kalau begitu saya saum saja." Seorang pemimpin besar seperti itu. Beliau bukan tidak bisa kaya, tapi beliau menginginkan meneguk kenikmatan ini kelak di akhirat, dirapel di sana, bukan di dunia ini. Berdasarkan hal itulah maka Nabi SAW menyatakan ketika Umar menceritakan, lihat Kisra, lihat Kaisar, mereka bergelimang kemewahan sebagai pemimpin sebuah bangsa. Kata Nabi SAW, ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatu, mereka adalah orang-orang yang memang balasan kebaikan mereka itu disegerakan. Tapi hakikatnya itu berbahaya bagi mereka. Karena apa? Karena semakin banyak harta yang Allah amanahkan kepada mereka, semakin banyak resikonya. Resiko apa? Resiko dari hisab. Hisabnya dua. Dari mana itu harta didapat dan kemana itu digunakan. Oleh karena itulah, semakin banyak hartanya, semakin berat hisabnya. Makanya pernah kita bahas bahwa orang-orang fakir di kalangan muhajirin 500 tahun masuk surga lebih dahulu dibanding orang-orang kaya di kalangan mereka. Begitu orang kaya masuk surga, ditemuinya orang-orang miskinnya sudah lebih dahulu ada di sana. Loh kok kalian mendahului kami? Kata mereka, kami sudah 500 tahun di sini. Kamu baru nongol. Ya. Karena apa? Karena orang fakir, orang miskin cepat hisabnya. Orang kaya sekalipun soleh mengalami proses hisab yang cukup lama. Makin banyak hartanya, makin lama proses hisabnya. Salah satunya itu. Oleh karena itulah, ya, semakin banyak harta, semakin banyak madaratnya bagi pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annahum idzan taqalu min darin na'im ilal jahim saru asyad wa a'zam fi faqdi ma matta'u bihi fid dunya. Yang kedua, kenapa lebih berbahaya, lebih menderita? Karena mereka, orang-orang kafir, pindah dari negeri yang mereka hidup bergelimang kemewahan, berpindah ke negeri yang siksanya sangat dahsyat. Orang yang seperjauh lebih menderita. Orang yang tadinya punya uang, mau belanja, jalan-jalan ke mall untuk belanja, sudah ambil troli, semua barang yang dibutuhkan, dimasukkan gitu ya, sambil cengar-cengir. Karena apa? Uangnya mencukupi untuk memborong semua yang ada di sana dengan SPG-SPG-nya. Apa sudah 3 troli didorong, pas ke kasir, sudah masuk ke komputer, bayar. Uangnya hilang. Dompetnya hilang. Di sana ada uangnya, di sana ada kartu-kartu ngutangnya. Apa yang terjadi? Dia bisa nangis, ya. Bisa menjerit-jerit. Karena apa? Tadinya sudah sumringah dengan uang yang segepok, dengan kartu yang berjejer, walaupun uang cashnya tidak cukup, ada kartu. Tinggal digesek saja sudah, orang cengar-cengir. Orang menghormat karena kartu itu. Tapi pas ketika mau dibayar, hilang semuanya. Dia bisa menangis. Ya. Secara psikis dia menderita, kecewa berat. Beda dengan kita yang datang ke mall dengan keadaan bokeh alias kanker. Kesananya juga bukan untuk belanja. Untuk lihat-lihat aja, menikmati suasana gitu ya. Biar dikata orang kota gitu. Pulang dari mall enggak bawa apa-apa. Menderita enggak? Nangis enggak? Enggak. Pulangnya dengan hati yang berbunga-bunga. Saya pernah ke mall. Nanti ada oleh-oleh untuk diceritakan ke kawan-kawan di kampungnya. Padahal dari mall ke kampungnya itu jalan kaki. Enggak punya ongkos. Dia cengar-cengir. Berbeda dengan orang kaya tadi datang ke mallnya pakai mobil. Dia enggak nginjek tanah. Dari rumahnya langsung ke mobil, di mallnya langsung ke Tegel, ke keramik. Kadang-kadang ada karpet merah di sana. Pulangnya begitu, tapi dia bisa nangis. Karena apa? Karena kehilangan sesuatu yang tadinya membuat dia bahagia, yaitu uang dan dompet. Sama-sama sih pulangnya nggak bawa apa-apa, tapi yang satu ceria, yang satu lagi nangis. Orang yang ketika di dunia senang-senang, hartanya melimpah, kekuasaannya juga begitu kuat, popularitasnya begitu meluas, nyaris tidak pernah bersedih, nyaris tidak pernah sengsara, nyaris tidak pernah menderita selama kehidupannya di dunia. Di akhirat dia terjun bebas ke neraka jahannam waliyadzu billah. Dari senang-senang banget kepada penderitaan, maka itu lebih berat terasa oleh dia. Berdasarkan hal itulah, ya, maka orang yang meniatkan seluruh amalnya untuk dunia, Allah menyatakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan kepada mereka dalam kehidupan di dunia ini apa yang mereka inginkan, wa hum fiha la yubkhasun, dan di dalamnya mereka sedikit pun tidak dikurangi, tidak dirugikan. Tapi apa yang terjadi di ayat yang berikutnya? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sanau fiha, dan gugur kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan di alam dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil semua apa yang pernah mereka usahakan ketika di dunia. Di dunia senang-senang, di akhirat terpuruk, terjun bebas ke tempat yang sangat hina waliyadzu billah. Berkata Syekh Al-Utsaimin, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka. Di dalam ayat ini susunan kalimatnya memakai sigat hasr. Sigat itu bentuk kalimatnya. Hasr itu yang memiliki makna khusus, batasan. Karena apa? Karena kalimat di dalam ayat ini menggunakan pasangan nafi dengan isbat, dengan istitsna. Nafi itu artinya yang menidakkan. Istitsna itu artinya yang mengecualikan. Kalau dalam bahasa Arab, ada pasangan nafi dengan istisna, ini litakhsis. Ini disebut hasr. Ini maknanya membatasi, mengandung makna khusus. Laisa lahum, laisa ini nafi. Tidak ada bagi mereka, fil akhirati, di akhirat, illa, kecuali an-nara. Kecuali neraka. Kecuali neraka. Ada laisa yang maknanya nafi, ada illa yang maknanya pengecualian, maknanya khusus. Artinya mereka khusus hanya memperoleh neraka, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, sama ya. La nafi, illa istisna. La ilaha illallah artinya satu-satunya yang harus disembah dengan sebenar-benarnya hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Makanya satu-satunya yang akan mereka rasakan di alam akhirat tadi hanyalah neraka. Wa hadza ya'ni annahum lam yadkhulul jannah li'anna alladhi laisa lahu illa an-nar mahrumun fil jannah wal iyad billah. Dan ini maknanya mereka tidak akan masuk surga. Karena orang-orang yang dikatakan tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka, mereka adalah orang-orang yang diharamkan masuk surga. Haram masuk surga selama-lamanya di neraka. Karena apa tadi? Karena di dalam kehidupan dunia yang mereka kejar hanya dunia, dunia, dunia. Bahkan ketika mengamalkan amalan akhirat, amalannya amalan akhirat, amalan yang disyariatkan, niatnya tetap dunia. Betapa banyaknya orang yang hadir ke pengajian. Tapi apa niatnya? Kalau banyak hadir ke pengajian, nanti dagangannya laris laku. Kalau umpamanya ngaji gitu ya, tapi kok dagangnya rugi terus? Dia suudzon kepada diri, tetap husnudzon kepada pengajian. Kayaknya jarak apa? Kayaknya kurang rajin ngajinya. Seperti itu. Oleh karena itulah banyak orang yang kenapa hadir terus ke pengajian? Padahal di pengajian itu enggak ada ilmu yang diberikan, yang ada pujian, nyanyi-nyanyi, solawatan, kayak gitu. Biar saya kan jomblo tuh, biar cepat dapat jodoh, biar dagang saya cepat laku, biar pangkat saya naik, terus tahun depan saya mau nyalon, biar kecoblos. Dunia murni untuk dunia. Oleh karena itulah maka pertama itu ancamannya, kedua wahabita ma sana'u fiha. Habita hubut maknanya az-zawal wa tark. Zawal itu hilang. Ditinggalkan, dihapus. Semua kebaikan yang mereka lakukan di dunia habis untuk di akhirat. Kenapa habis? Sebab sudah dibayar di dunia. Dengan apa bayarannya? Dengan harta yang melimpah. Dengan jabatan yang tinggi. Dengan popularitas yang meluas. Dengan semua kenikmatan dunia. Itu balasan bagi kebaikan mereka. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil apa yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Batilnya didahulukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, padahal dalam bahasa Arab batil itu khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan, yang diawalkan. Umumnya khabar di belakang. Yang di depan apa namanya? Mubtada. Mubtada baru khabar. Tapi ini khabarnya diawalkan. Untuk apa? Pertama, salah satunya menunjukkan pentingnya hal itu. Pernah enggak ada tulisan, kita mendengar tulisan dalam bahasa Arab yang artinya no smoking. Tapi dalam bahasa Arab, siapa yang tahu bahasa Arabnya no smoking? Mamnu at-tadkhin. Nah, sekarang mamnu at-tadkhin diidhafatkan atau mamnuun at-tadkhinu. Tadkhinu apa tadkhini? Yang benar tadkhinu. Mamnuun at-tadkhin. Makna asalnya at-tadkhinu mamnuun. Merokok dilarang. Gitu. At-tadkhinu mamnu'un. Tapi untuk menekankan aspek dilarangnya, dilarangnya dibedowal, dibawa, ditarik ke awal. Mamnu'un at-tadkhin. Dilarang merokok di sini. Untuk menunjukkan apa? Stressingnya pada larangannya. Di board pakai stabilo. Untuk menunjukkan itu yang menjadi titik fokus perhatian. Dilarang, dilarang merokoknya. Dilarangnya gede, merokoknya kecil. Kalau mau merokoknya gede, dilarangnya kecil, bisa gak kebaca dilarangnya ya. Atau banyak orang yang membuat kalimat yang benar, tetapi untuk orang-orang, sebagian orang bisa salah paham. Dengan cara daerah bebas rokok. Yang dimaksud dengan daerah bebas rokok apa? Tidak boleh ada rokok di sana kan? Tapi ada orang yang memahami, oh bebas merokok di sini. Daerah bebas rokok itu berarti bebas merokok. Rokoknya ditambah awalan me, daerah bebas merokok. Jadi salah paham. Akhirnya di dalam, di bawah plang itu dia keluarkan rokok, kemudian merokok. Jadi dilarang merokok, merokoknya didahulukan. Mamnu'un at-tadkhin. Wa batilu ma kanu ya'malun. Batil itu apa yang mereka lakukan. Apa yang dimaksud yang mereka lakukan? Yaitu meniatkan dunia dengan amalan akhirat. Amalannya amalan yang disyariatkan, tapi niatnya adalah niat duniawi. Dan inilah yang terlarang. Inilah yang diancam dengan tiga jenis ancaman. Apa ancaman yang tiga tadi? Pertama, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian apa-apa di akhirat illa nar, kecuali neraka. Neraka itu yang pertama. Kedua, wahabita ma sona'u fiha, batal semua kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Dan yang ketiga, wa batilum makanu ya'malun, batil semua amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, yang pernah mereka ikhtiarkan. Dan ini adalah ancaman yang tidak main-main, tidak ringan, tidak enteng, tapi serius. Orang yang mengamalkan amalan murni untuk dunia oleh Allah Azza wa Jalla akan diancam dengan tiga jenis ancaman yang terdapat dalam surah yang kita bacakan tadi, surah Hud ayat 15 dan 16. Ikhwah hazanillahu wa iyyakum, pembahasan ayat ini belum selesai. Tapi tidak akan kita selesaikan sekarang. Karena waktunya terbatas, kita cukupkan sampai di sini saja dulu penjelasan kita. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada al-akh yang membawa acara di Radio Roja Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Nah, dokter punya beberapa contoh-contoh yang tadi yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan kita masuk ke peserta juga, sedangkan Anda pendengar atau pemirsa yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543 atau pertanyaan selanjutnya 021-317-7-6543 atau 021-989-6543. Baik, mengawali sesi tanya jawab di kesempatan sore ini dari pertanyaan pesan singkat kita bacakan terlebih dahulu. Di sini ada dua penanya yang berdekatan, Ibu Titin dan Bapak Ahmad Kairani, yang dimana bertanya, Ustaz, pada saat kita dilanda rasa malas untuk ibadah, lalu kita memaksakan diri melawan rasa malas tersebut, apakah ikhlas ibadah kita menjadi cacat? Di sini menyebutkan sebuah contoh, ketika salat tahajud, Ustaz, sedikit dipaksakan, jika tidak, anak akan kalah dengan nafsu, akan tidur. Bagaimana dengan sikap anak tersebut, Ustaz? Mohon nasihat dan doanya, jazakumullahu khairan. Iya. Wa jazakumullahu khaira. Ya, Bapak dan Ibu penanya, dua orang dengan pertanyaan yang sama. Kalau kita malas dalam beribadah lalu kita memaksakan diri, benarkah hal demikian? Iya, tentu saja benar. Kalau tidak memaksakan diri, akhirnya kita tidak melakukan ibadah tersebut, ya. Yang dimaksud dengan memaksakan diri dalam istilah kita itulah jihad. Itulah perjuangan. Kita malam mau bangun tapi malasnya bukan main. Pertama masih ngantuk. Kedua karena musim hujan dingin. Yang ketiga tetangga baru aja mati. Jadi banyak penghalang untuk bangun tidur. Ada rasa malas, ada rasa dingin, ada rasa takut. Kalau itu diikuti, bisa-bisa kita kebablasan sampai subuh, bahkan subuh juga bisa kelewat. Maka dalam rangka untuk tetap bisa bertahajud, kita paksakan diri kita. Kita tolak seluruh kemalasan itu dengan menyatakan, ya, bahwa kita masih ngantuk, nanti kalau sudah wudu juga seger, apalagi mandi, fresh, hilang ngantuknya. Karena dari pengalaman begitu. Dingin itu hanya ketika wudunya atau ada air hangat. Kalau toh tidak ada air hangat, berwudu dengan air dingin hanya 1 menit pun kurang, gitu ya. Nanti setelah itu bisa pakai kaos kaki, bisa pakai baju yang tebal ketika sholatnya, apalagi pakai alas sajadah yang hangat, akan hilang rasa dinginnya, ya. Takut, gak ada yang perlu ditakuti. Dengan ayat yang dibaca dalam sholat, semua setan menyingkir. Pengalaman yang lalu demikian. Maka, ini dari setan. Lalu langsung dia bangun. Istilah penanya tadi memaksakan diri. Istilah kita itulah jihad. Itulah perjuangan. Dan setiap perjuangan pasti ada unsur memaksakan diri. Ketika umpamanya sekarang ikhwan di Bandung kan musim hujan, ya. Ketika mau berangkat pakai motor lagi. Karena kalau pakai mobil di sore hari seperti kejebak macet loh, bisa lebih dari 1 jam dari rumah ke sini. Lalu pakai motor, hujan lagi. Ada enggak rasa malas? Ada, tentu saja rasa malas. Ada enggak rasa umpamanya takut nanti sakit, takut nanti karena hujan si airnya tembus ke jas hujan yang kita pakai lalu sakit, padahal besok kita harus beraktivitas. Ada rasa khawatir seperti itu. Tapi kita tolak semua alasan itu. Lalu kita memaksakan diri untuk pergi demi menunaikan apa yang mestinya kita tunaikan, maka itulah jihad. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itulah perjuangan. Itulah yang memang harus kita lakukan. Tanpa demikian, maka kita tidak akan berbuat ketika kemalasan menghadang kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Halo, masih connect ini? Iya, silakan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak. Siapa ini di mana? Saya Bapak Yadi di Nyati. Pak Yadi, silakan Pak. Oke, Pak. Saya pernah berkhutbah tentang proses doa. Dua rakaat pertama, padilannya sebenarnya begini. Dua kedua perjalanan yang seperti teruji, apalagi pada kemudian mau penjelasannya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, bisa diulang pertanyaannya, kurang bisa ketangkap. Iya, Pak Edi menyebutkan pernah mendengarkan ceramah atau khutbah mantrakan mengenai fadilah salat duha. Barangkali dua rakaat pertama mendapatkan demikian dan demikian, kemudian di rakaat dua rakaat selanjutnya mendapatkan fadilah demikian dan demikian. Apakah ada keterangan dalam hadis maupun sunnah? Iya, Pak Edi ya, dari Jambi. Barakallahu fik. Taib. Ada di dalam baik ayat ataupun hadis Rasul SAW yang sahih yang mengiming-imingi manusia untuk beribadah dengan iming-iming dunia, termasuk salah satunya sholat duha. Siapa orang yang melakukan sholat duha, maka Allah akan menjamin rizkinya untuk hari itu. Hadis tentang hal itu sahih, benar. Sekalipun banyak orang yang menambah-nambah dengan keterangan-keterangan baik yang bersumber dari hadis yang dhaif ataupun bahkan dari hadis yang palsu untuk memberikan iming-iming yang lebih menggiurkan daripada sekedar dari hadis Nabi yang sahih tadi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, diiming-imingnya manusia dengan iming-iming dunia. Seperti contoh, man ahabba ayub sata fi rizki wa ayun sya'a fi athari fal yasil rahimah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia apa? Menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah amal ukhrawi, amal dini, amalan yang dianjurkan oleh agama. Dan orang yang mengamalkan amalan ini yaitu silaturahmi diiming-imingi oleh Rasul SAW dengan dua iming-iming. Pertama, rizkinya diperluas. Kedua, umurnya diperpanjang. Dua iming-iming ini dunia apa akhirat? Dunia. Dipanjangkan umur adalah dunia. Diluaskan rizkinya juga dunia. Jadi Nabi SAW mengiming-imingi kita untuk bersilaturahmi dengan iming-iming dunia. Usianya panjang, rizkinya melimpah lebih banyak daripada biasanya. Kita tidak membahas apa makna dari panjang umur dan rizki yang melimpah, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kalau orang tergiur dengan iming-iming dunia tadi, lalu terdorong untuk silaturahmi, maka itu dibolehkan. Karena Nabi mengiming-imingi dengan hal itu. Dan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran pun sering mengiming-imingi manusia untuk berbuat amalan akhirat dengan iming-iming dunia tadi. Tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan melimpahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Asal itu bukan tujuan pokok. Itu tujuan sekundernya. Yang premiernya tetap kemaslahatan akhirat. Yang pokoknya tetap tujuan ukhrawi. Ukhrawi itu abadi, dunia itu sementara. Sehingga kata Nabi SAW, seandainya di tangan salah seorang di antara kalian tergenggam seluruh harta dan kekuasaan di dunia, lalu dia mengucapkan alhamdulillah dengan hal itu, maka ucapan alhamdulillah jauh lebih baik daripada apa yang ada dalam kedua tangannya. Jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena apa? Karena dunia sifatnya sementara dan akan musnah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam dunia itu akan binasa. Ya. Adapun apa namanya? Amal soleh itu akan abadi. Efeknya pahala balasan dari Allah kepada orang yang melakukan amal soleh di akhirat nanti, ya. Oleh karena itulah tujuan pokok kita beramal adalah untuk kemaslahatan ukhrawi di akhirat. Tapi boleh tadi kita selipkan kepentingan dunia kita, bukan sebagai sesuatu yang pokok. Kita boleh meminta rezeki di dalam sholat, karena di dalam sholat ada doa warzuqni. Kita dibolehkan umpamanya berdoa di dalam sujud untuk minta dunia, minta disegerakan jodoh, minta dilapangkan rizki, minta dimudahkan urusan dunia yang sedang dihadapi, minta dilancarkan bisnis yang sedang dihadapi. Kita boleh minta itu dalam sujud, di dalam sholat kita, dibolehkan. Dengan bahasa Arab yang ada dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hal itu, tidak terlarang menyelipkan kepentingan dunia dalam ibadah kita, yang tujuan pokok dari ibadah itu demi kemaslahatan akhirat, dibolehkan. Tidak apa-apa. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyatakan siapa orang yang melakukan sholat duha dua rakaat, maka Allah akan menjamin rizki orang itu di hari itu. Lalu ada orang yang termotivasi untuk itu, maka wanti-wanti. Pertama, niat pokok kita dengan sholat duha kemaslahatan akhirat. Tapi boleh kita selipkan kepentingan dunia di dalam ibadah yang tadi disebutkan, ya. Demikian Pak Edi di Jambi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Abu Qaisar di Solo. Pertanyaan singkat, Ustaz. Anda ingin menanyakan, Ustaz, bagaimana dengan para asatidz yang mengajar di pondok pesantren, lalu ia dibayar dengan pekerjaannya itu, atau seseorang yang lulus pondok pesantren yang melamar pekerjaan sebagai guru agama atau sebagai ustaz, dan dia tetap menasihati? Iya, barakallahu fik, akhi di Solo tadi, ya. Iya, bagaimana dengan para asatidah yang ngajar di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi Islam? Mereka memperoleh gaji dari hal itu. Itu juga berlaku untuk siapa yang mengajar di jamiah Islamiyah di Madinah, di Mekah, di Riyadh, dan di yang lain-lain. Mereka digaji enggak? Digaji. Itu juga berlaku bagi para ulama yang tergabung dalam apa anggota Hay'at Kibaril Ulama atau Lajnah Daimah atau yang sejenisnya. Mereka dibayar apa tidak? Iya, dibayar. Para mufti, ya. Mereka memperoleh gaji yang ditetapkan untuk hal itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa banyak iming-iming baik dari Allah ataupun Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang mengiming-imingi manusia dengan iming-iming dunia agar termotivasi melakukan amalan ukhrawi, amalan akhirat. Tadi sudah. Lalu orang termotivasi dengan itu. Penjelasannya sudah diberikan. Bahwa wajiblah setiap kita meniatkan niat-niat kemaslahatan ukhrawi dengan amalnya. Dan itu sebagai niat pokok. Tapi tidak terlarang menyelipkan maslahat dunia di dalam ibadah yang dilakukannya. Ketika kita haji, kita boleh berhaji sambil berdagang. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Ketika umpamanya seseorang melakukan mengajar ilmu agama, baik di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, meniatkan untuk apa? Untuk akhirat. Untuk kemuliaan di akhirat, memperoleh ampunan, memperoleh pahala, keriduan Allah Azza wa Jalla, pujian Allah di hadapan para malaikat. Itu sebagai niat yang pokok. Lalu demi terpertahankannya kewajiban dia dalam hal itu, dia menyelipkan kepentingan dunia. Sebab kalau umpamanya nanti dia tidak dibayar, saya mah ikhlas lillahi ta'ala, gak perlu dibayar. Full dari subuh sampai maghrib saya ngajar. Lalu bagaimana dia menafkahi anaknya dan istrinya? Ya kalau dia memiliki usaha sendiri yang dijalankan oleh orang lain, dia tinggal duduk manis saja, mengalir terus. Ya itu bagus. Kalau para ustadz memiliki perusahaan sendiri, dijalankan oleh orang lain yang amanah, ya, tiap bulannya ngalir terus tanpa harus ikut terlibat dalam operasional usaha itu. Lalu dia murni 100% ngajar waktunya untuk ngajar, maka dia tidak boleh menerima bayaran apapun. Sudah, ketika ini gaji untuk antum, enggak perlu. Bila perlu berapa yang kurang saya tambah, saya punya nih, ngalir terus nih. Itu yang terbaik. Oleh karena itulah kalau umpamanya para asatidah ini memiliki usaha sendiri yang terbaik. Ketika dia dakwah ke sana kemari, enggak perlu diongkosi oleh panitia. Enggak perlu pulangnya itu dikasih kue untuk anak-anak istri di rumah yang memburu dia. Enggak, dia bisa beli sendiri kok. Ketika umpamanya diundang untuk mengaji di kota lain, itu berapa jamaah yang hadir? 1000 orang. Kasih makan masing-masing satu porsi 20.000, ini uangnya dari saya. Wah, oh, itu bagus banget itu. Ya, kalau bisa seperti itu. Tapi kalau tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk itu, kalau enggak ngajar, ya, dia dagang, dia ikhtiar, siapa yang ngajar anak-anak di pesantren? Tapi kalau dia ngajar tanpa menerima upah, paling sehari dua hari sudah, besok lusanya anaknya istrinya menjerit kelaparan. Dari mana dia memperoleh makanan? Oleh karena itu perlu difikirkan ini. Berdasarkan hal itulah maka dibolehkan kita menyelipkan kepentingan atau maslahat duniawi dalam amalan akhirat selama maslahat dunia bukan tujuan yang pokok dari amalannya. Sama dengan orang yang haji, dalam haji dia berdagang memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Dunianya yaitu keuntungan dari berdagang selama hajinya, akhiratnya dia dapat pahala. Tapi tujuan pokoknya akhirat, ini hanya sampingan, hanya memanfaatkan keberadaan dan kepergian dia di sana. Sama dengan yang tadi, seseorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Kemaslahatan akhirat. Tapi boleh dia selipkan untuk memperoleh apa yang Allah janjikan. Allah menjanjikan, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka, dibolehkan. Kita bersilaturahmi dengan sesama manusia. Apa tujuannya? Memperoleh ridha Allah, memperoleh ampunan dari Allah, pahala dan rahmat dari Allah. Tapi karena Rasul susah mengiming-imingi, akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya, boleh kita selipkan maslahat duniawi dalam hal itu. Kita sholat, untuk apa sholat? untuk akhirat kita. Tapi boleh kita selipkan di dalam sholat kita doa memperoleh kemaslahatan duniawi. Maka itu tidak ada bedanya, baik sholat, silaturahmi, haji, termasuk mengajar ilmu agama di pesantren-pesantren. Niatkan niat pokoknya akhirat, tidak terlarang menyelipkan kemaslahatan duniawi dalam amalannya. Karena Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah pun menjelaskan maslahat yang pokok dari semua amalnya adalah maslahat akhirat. Tapi boleh menyelipkan maslahat dunia dalam hal tersebut. Dan ini tidaklah terlarang. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami ajak Anda untuk bertanya secara langsung di kesempatan sore hari ini. Silakan. Dan kami sapa. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Bu. Dari Ibu Wike dari Tasikmalaya. Nah, Ibu siapa, maaf? Wike. Ibu Wike. Wike. Ini masalah tentang ibadah ya. Dalam sholat tahajud atau sholat utama, kalau dinyatakan boleh menyelipkan doa untuk duniawi, yang maksud diselipkan itu dalam kita melakukan sujud atau setelah sholatnya itu seperti sholat tahajud atau sholat fardu. Begitu saja, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rike di Tasikmalaya, orang Sunda. Barakallahu fiik. Boleh kita menyelipkan maslahat dunia dalam sholat tahajud? Kapan? Boleh ketika sholat tahajudnya. Di mana? Di mana saja? Terutama pada waktu sujud. Karena pada waktu sujud adalah waktu terdekat jarak antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna akraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid. Fa'akthiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Maka perbanyak olehmu berdoa di dalamnya, di dalam sujud. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperpanjang sujud dan mendoa kepada Allah dengan doa kemaslahatan akhirat dan juga dunia, dibolehkan. Setelah tentu saja kita membaca doa pokok dalam sujud, yaitu Subhana Rabbiyal A'lanya kita baca terlebih dahulu. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'lanya, baru kita tambah dengan doa-doa yang lain. Boleh kita minta dilancarkan rizki, boleh kita minta umpamanya dimudahkan jodoh bagi yang belum laku, boleh umpamanya kita meminta agar dilepaskan dari kesulitan yang sedang menghimpit dirinya, boleh kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla segera melunasi hutang-hutangnya, dalam arti memudahkan bagi kita untuk melunasi hutang itu dengan rizki yang tidak kita duga dari mana datangnya. Tiba-tiba saja ada, lalu kita bisa melunasi hutang kita tersebut. Itu maslahatul dunia. Boleh kita minta dalam tahajud kita, di dalam sholat kita, baik ketika sujud ataupun ketika yang lain-lainnya. Ya, itu yang pertama. Kedua, bisa juga doa tersebut kita baca seusai sholat tahajud. Begitu beres sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Silakan angkat kedua tangan kita. Kemudian kita meminta kepada Allah. Minta demi kemaslahatan akhirat yang terutama. Dan juga boleh minta kemaslahatan dunia. Bisa minta rizki, bisa minta diluluskan ujian, bisa minta dipermudah segala urusan, bisa dilapangkan hati dan dada karena selama ini selalu risau dan galau, sumpek dan sempit dan yang sejenisnya. Dibolehkan di luar sholat, seusai sholat tahajud umpamanya. Tapi yang lebih utama, doa akan lebih didengar apabila kita ungkapkan di dalam sholat kita, terutama ketika sujud kita, baik sujud terakhir ataupun sujud pertama, sujud kedua, pokoknya sujud yang mana saja. tidak ada bedanya antara sujud pertama, kedua, awal atau akhir asal sujud. Sebab Nabi SAW tidak menghususkan sujud terakhir dalam sholat kita. Pokoknya asal sujud di dalam sholat, sujud yang mana saja, maka itu adalah momen terbaik untuk berdoa. Ya. Demikian Ibu Rike di Tasik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan pesan singkat yang menanyakan mengenai hal yang hampir sama dengan materi kita. Pesan saya hampir besar. Dan ini membaca surah Maryam adalah menggunakan Allah dalam proses melahirkan. Dan saya ingin membaca surah Yusuf dengan doa agar anak saya tampan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang saya ingin mendatangkan dosa karena niat yang di mana untuk anak saya dalam kandungan. Terima kasih dan mohon nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi dijelaskan dibolehkan menyelipkan maslahat dunia dalam ibadah kita. Asal jangan sebagai niat pokok. Tapi dengan syarat maslahatul dunia yang kita inginkan itu memang diterangkan dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Bahwa amalan tadi akan berefek pada aspek duniawi dia. Seperti silaturahmi, itu amalan akhirat. Tapi berefek kepada dua. Rizkinya diperluas, umurnya diperpanjang. Apapun makna dari dua hal tadi yang tidak kita bahas secara khusus, tapi intinya ada hubungan antara silaturahmi dengan panjang umur dan diluaskannya rizki berdasarkan hadis itu. Adapun meniatkan niat dunia dengan amalan akhirat tanpa ada keterangan dari Al-Quran atau hadis yang sahih bahwa amalan ini berefek kepada amalan tadi, kepada kepentingan dunia tadi, maka kita tidak boleh meniatkan hal itu. Seperti tadi membaca surah Yusuf ketika hamil dengan niat apa? Agar anak yang dikandungnya itu setampan Nabi Yusuf. Padahal bahan dari kedua orang tuanya tidak memungkinkan untuk itu umpamanya, ya. Bacaan surah Yusuf tidak diterangkan dalam Al-Quran ataupun hadis bisa berefek kepada ketampanan si anak. Ada enggak hadis yang menyatakan siapa yang menginginkan anaknya tampan dan cantik hendaklah baca surah Yusuf ketika hamilnya? Kalau ada hadis seperti itu saya yakin semua kaum muslimin akan cantik dan tampan. Ya. Yeah. Saya yakin surah Yusuf adalah surah yang paling favorit dihafal, dibaca oleh setiap wanita yang hamil. Kan begitu? Dan tidak ada hadis yang seperti itu. Siapa orang yang membaca surah Maryam akan dilancarkan dalam proses kelahirannya. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Maka apabila Allah dan Rasulnya tidak menerangkan khasiat surat-surat tadi kepada aspek-aspek duniawi yang tadi, tidak boleh kita meyakini adanya khasiat tersebut, ya. Oleh karena itu dibolehkannya kita mengamalkan amalan-amalan akhirat untuk kemaslahatan dunia, pertama bukan sebagai niat yang pokok, itu hanya niat sampingan. Yang kedua, memang ada keterangan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih bahwa antara amalan akhirat tersebut dengan kepentingan dunia ini memang ada kaitan, ada hubungan. Selama ada keterangannya dibolehkan. Seperti tadi, meniatkan silaturahmi salah satunya untuk dipanjangkan umur dan diluaskan rizki. Tapi kalau umpama membaca surah Maryam, membaca surah Yusuf dengan niat agar anaknya menjadi cakep dan ganteng, agar kelahirannya diperlancar, itu tidak ada hubungan dan tidak dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, dan juga tidak ada penjelasan logika yang bisa membenarkan hal itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi terakhir barangkali. Baik, untuk selamat terakhir. Bagi Anda yang ingin bertanya, sama langsung di kesempatan sore hari ini, silakan. Dan kami sudah sapa kembali. Halo. Silakan, halo. Halo, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika alhamdulillah kita menjaga angkan dalam melakukan yang belanja wajib dan yang belanja sunnah, lalu bagaimana dalam hati itu ingin dicontoh oleh anak atau suami atau keluarga misalnya, apakah ini merusak amal atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang pertanyaannya? Ya, ibu mengatakan ketika kita sudah bisa melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, terlintas di dalam hati ingin bahwa amal kita itu bisa dicontoh oleh anak, oleh suami atau keluarga yang lain, agar mereka dapat mencontoh bagaimana ibadah yang saya lakukan. Iya, Ibu Nur, barakallahu fiik. Dibolehkan hal itu, Bu Nur. Kita meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah agar anak-anak kita juga seperti itu. Karena apa? Karena para ulama juga membahas berdasarkan nas Al-Qur'an dan hadis yang sahih tentang solahul aba wa atharuhu alal abna, kesolehan orang tua dan pengaruhnya kepada anak. Pertama, secara genetika akan menurun kepada anak. Yang kedua, si anak terkondisi dalam lingkungan yang orang tuanya mencontohkan, mengajarkan ibadah dan kemuliaan akhlak. Itu dibolehkan. Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih banyak menjelaskan besarnya pengaruh kesolehan orang tua kepada anak-anaknya. Makanya para ulama diantaranya Sa'id bin Al-Musayyib berkata kepada anaknya, Ya Bunaya, inni aktsartu sholah li ajlika. Wahai anakku, aku memperbanyak sholat itu karena engkau. Ketika para ulama menjelaskan ucapan Sa'id bin Al-Musayyib ini, mereka menyatakan bahwa Sa'id bin Al-Musayyib memperbanyak sholat agar anaknya juga menjadi ahli ibadah. Karena secara genetika pertama akan menurun, yang kedua akan mengkondisikan si anak dengan apa yang dia lihat dari ayahnya, dari orang tuanya. Sahal atas turi, seorang yang ahli ibadah sejak bujang, kemudian ditanya, apa beliau bilang? Beliau menyatakan, saya ingin memelihara calon-calon anak saya untuk selalu mendekat kepada Allah ketika calon anak saya itu masih ada dalam tulang sulbi saya, sampai ketika suatu saat Allah mengeluarkan kemudian menjadi anak, anak saya sudah terbiasa mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan taqarrub kepada Allah ketika masih bujang, ketika anak, jangankan anak, calon istrinya juga belum tahu siapa, tapi calon bakal anaknya sudah ada dalam tulang sulbinya, belum dipancarkan berupa sperma. Ketika masih ada dalam tulang sulbinya, dia bawa mendekat kepada Allah, dia bawa tahajud, dia bawa baca Al-Quran, dia bawa zikir, dia bawa saum, dia bawa talabul ilmi, dia bawa berbagai macam kebaikan agar sudah terbiasa dekat kepada Allah, sampai Allah mengeluarkan dia dari tulang surginya dan menjadi anak manusia. Ya, maka berdasarkan hal itu dibolehkan. Salah satu, bukan motivasi pokok, bukan motivasi utama, bukan niat utama. Niat utama kemaslahatan akhirat. Tapi boleh kita selipkan salah satu, ya, di antara motif dan tujuan utama kita beribadah agar anak-anak kita pun mengikuti ibadah yang kita lakukan, maka itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Demikian Ibu Nur, sampai di sini sudah maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.